dikarenakan posisinya bukan sebagai makelar atau penjual jasa resmi. Dia hanya dimintai tolong oleh beliau SAW. Maka semuanya harus kembali kepada yang menyuruh. Dapatnya apa ini? Pahala. Kalau pahala enak, itu besar dan tak terhingga. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, ada unit mobil. Penjualnya mengatakan kepada anak, mohon bantu jual unit anak. Kemudian anak bantu pasarkan melalui online. Ya, juga sering begitu ya. Kemudian anak pertemukan pemilik barang dengan pembeli. Kemudian saya minta kepada pihak pembeli, jika terjadi transaksi, maka anak dapat fee sekian dari pembeli. Dan dia bersedia. Apakah dibenarkan? Jawabannya, boleh. Asalkan Anda jujur terang-terangan kepada pihak pembeli. Saya perantara. Nanti kalau jadi, saya minta dari Antum fee. Boleh. Dan Antum di saat yang sama, perantaranya siapa ini? Penjual. Ya kan? Itu bukan mobilnya Antum. Mobilnya siapa ini? Penjual. Antum boleh mengatakan, saya dapat fee. Boleh, saya kasih fee. Maka Antum sebagai maklar kedua belah pihak. Boleh. Yang penting mereka tahu, juga tahu, jelas. Antum pertemukan, mereka yang transaksi, deal oke, sudah. Antum dapat sekian dari penjual, sekian dari pembeli. Tidak ada masalah. Itulah enaknya jadi maklar. Tapi yang syar'i, jangan malah. Nggak ada omongan sebelumnya, begitu deal. Pembeli, kasih dong anak. Masa anak sudah dunia kuning. Nah ini pemalak namanya ini. Harus ada kesepakatan sebelumnya. Yang ini Zen ada kesepakatan sebelumnya. Dipahami ya? Jadilah makelar, jangan jadi pemalak. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Pembahasan bab saham wa ma adraka ma saham. Anda belum mengkaji lebih dalam, enggak berani menjawab. Banyak yang tanya masalah bab saham, tapi masya Allah perlu pengkajian mendalam. Saya belum bisa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum membeli online semisal di Alshop, Shopee dengan menggunakan pembayaran Shopee Pay? Top up terlebih dahulu karena dengannya ada potongan harga dan cashback. Tetapi kalau tidak memakai Shopee Pay, maka tidak mendapatkan potongan harga ataupun cashback dan tidak gratis ongkir. Apa hukumnya? Nanti bahas juga tadi malam. Kita kan sudah membahas yang pay tadi itu. Ketika pembahasan riba, ada unsur korup. Iya kan? Satu contoh, jangan itu tok yang dihukumi. Yang semisal pun juga sama. Mau dibilang GoPay, Shopee Pay, OVO Pay. Yang pay tadi itu. Dengan sistem yang sama tidak diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sehingga bayarlah manual atau pembayaran Shopee Pay yang tidak ada padanya bonus-bonus dan segala macam. Nah. Bolehkah kita menjual barang misalkan sebuah motor kalau dibayar cash harga 10 juta dicicil menjadi 11 juta? Jawabannya ada khilaf di kalangan para fuqaha. Pendapat jamahirul ulama salafan wa khalafan, hampir semua ulama salaf dan sekarang ini menyatakan semata-mata akad seperti ini diperbolehkan. Dengan persyaratan jelas akadnya, tunai ataukah cicil. Yang kedua, dikarenakan dia memilih yang cicil, tidak boleh ada denda apapun atau yang lainnya. Dia hanya berhak mendapatkan harga yang sepakat. Dipaham ya? Dan ini kepercayaan antar kedua belah pihak. Dan itu yang rajih warahmatullahi wabarakatuh, bukan termasuk apa namanya bai'atain fi bai'ah, dua akad dalam satu akad. Warahmatullahi. Itu yang rajih. Jadi kalau sudah akad ya sudah, motor kasihkan sama dia, BPKB kasihkan sama dia, SNA kasihkan sama dia, kunci kasihkan sama dia, haknya dia sudah. Itu barang-barangnya dia sudah pindah ke pemilikan dengan yang namanya akad jual beli. Anda selaku penjual tinggal menunggu cicilan customer. Anda percaya sama dia, kasihkan. Tidak percaya, jangan kasihkan sama dia. Dipahami soalnya ya? Dan Anda hanya berhak mendapatkan 11 juta tadi. Tidak boleh lebih. Ketika dia mampu bayar, kewajibannya adalah fanawiratun ila maisarah. Ditunda, dikasih tangguh waktu sampai dia mampu membayar. Afdolnya apa? Diikhlaskan. Itu konsep utang piutang dalam Islam. Bayar, kalau tidak mampu, dikasih tangguh waktu sampai dia mudah, itu punya wajib. Yang afdol sunnahnya diikhlaskan. Dipahami ya? Adahuwa. Lalu dengan cara tiga kali pembayaran berturut-turut tidak apa namanya bayar, maka tarik motornya. Itu nggak punya hak, itu punya dia. Telat bayar denda sekian, itu memakan hak orang dengan cara yang batil. Itu sama dengan Anda pinjami dia sekian, ada bunga sekian, riba haram. Ya, terapkan, betul-betul terapkan prinsip utang piutang dalam Islam. Nah, selebihnya di buku ini. Semua ada di buku ini. Bisnis online dalam perspektif Islam. Dan itu baca. Semuanya lengkap. Para kalau hikun, nanti akan memudahkan itu untuk mempelajari dan menghukumi banyak transaksi sekarang. Para kayaknya anu Pak. Oh, keter ya. Coba saya dulukan, Pak. Misalnya kalau disimpan di sini nanti enggak balik ya. So, kalau ngetik di sini enak Pak ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya punya toko Ustaz. Semoga barokah Pak tokonya Pak Amin. Ada seseorang mau beli suatu barang baik secara online maupun offline dengan cara pesan terlebih dahulu karena memang ana tidak punya stok. Barang enggak ready. Sebab kalau di stok Ustaz butuh ruangan yang luas. Enggak ada ruangan yang luas. Selanjutnya dia kasih uang muka untuk barang tersebut. Berarti barangnya belum saya kuasai, namun akad sudah terlaksana. Keesokan harinya saya pesan barang tersebut dari distributor untuk diantar ke toko saya. Kemudian baru barang tersebut saya antar kepada pemesan dan baru dilunasi harganya. Bolehkah dengan cara demikian? Jawabannya boleh. Itu disebut dengan bai'ul urbun. Sistem jual beli DP. DP dulu, persekot dulu, tanda jadi. Jenengan Bapak langsung pulaan distributor, barang dikirim langsung ke Bapak dulu. Dari Bapak baru sampaikan pada pihak pembeli dan dilunasi. Boleh. Pendapat yang rajih itu diperbolehkan. Ada di sini Pak penjelasannya Pak. Nah. Bolehkah bila barang tersebut langsung pihak distributor yang ngantar kepada pembeli? Dirinci. Ini kan dropship namanya. Kalau Bapak ini sebagai wakil resmi distributor, wakil resmi, cabang resmi, agen resmi, tidak ada masalah. Langsung pusat menuju ke pihak konsumen. Tapi kalau Bapak bukan wakil mereka, bukan cabang mereka, bukan agennya mereka, Bapak menjual lepas, tidak boleh. Termasuk menjual barang yang belum dikuasai secara sepenuhnya. Sehingga yang tepat yang pertama tadi. Dari pusat, distributor ke Bapak dulu. Barang nyampe, baru sampaikan kepada pihak pembeli dan dilunasi penjualan, pembeliannya baru. Semua dari sini, Pak. Alhamdulillah. Nah, dibacalah. Ada bukunya nggak dibaca? Baca. Nah, ini untuk antum sekalian, barakallahu. Wallahu a'lamu bissawab. Ini bukan undian pertanyaan loh ya, bukan. Tapi siapa tahu ada yang bagus, ketelisut dan gitu ya. Saya gini-gini kan dulu. Soalnya caranya kayak mengundi barang gitu. Kayak insya Allah. Mohon jelaskan definisi barokah. Berikan contoh satu yang real, konkret. Masya Allah. Al-barokah, barokah itu dimaknakan oleh para ulama, definisi yang masyhur adalah thubutu al-khairil ilahi fi syai'. Langgengnya, tetapnya, kebaikan, kebaikan dari Allah Azza wa Jal pada sesuatu. Itu barokah. Sesuatu ini, entah itu barang, entah itu orang, entah itu sebuah tempat, selalu membawa kebaikan. Dan kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Terus ada, kemanapun sesuatu ini berada, mesti baik. Kemanapun orang ini berada, menebar kebaikan. Namanya ini sesuatu yang barokah. Orangnya mubarak. Dan baiknya syar'i ya, khair ilahi. Contoh konkretnya adalah keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah meridhoinya. Nah, dibikin contoh yang masa lalu, maksud sekarang anak hal itu mengalah barokah lagi nanti. Ya. Keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Beliaunya, istrinya, putrinya Aisyah dan yang lainnya luar biasa. Mereka selalu membawa kebaikan untuk Islam, membawa kebaikan untuk kaum muslimin dalam kondisi muskilah, problematika muncul dari mereka. Jadi kan membuat orang lain jadi enggak nyaman kan. Tapi di balik itu subhanallah muncul banyak kebaikan. Dipahami ya? Di antara contohnya yang disebutkan dalam riwayat itu adalah ya Allah, terkait dengan syariat tayamum. Barakallahu. Senasnya tayamum. Baik. Jadi kisahnya rombongan Rasul dan para sahabat pulang dari peperangan. Senasnya tayamum. Pulang dari peperangan. Pulang dari peperangan menuju kota Madinah, barakallahu. Singgir di sebuah tempat. Di sebuah tempat singgah. Sekian lama singgah, dia berangkat lagi. Ketika itu Aisyah keluar dari sekedupnya, keluar dari rumah-rumahan yang ada di onta, keluar ke sebuah hajat baik lagi. Ketika diminta untuk berangkat, Aisyah kehilangan perhiasannya. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau minta supaya dipending berangkatnya, cari itu perhiasan. Dicari, gak ketemu-ketemu dalam kondisi orang tidak punya air, tidak punya apa-apa. Itu sampai marah itu ayahnya Abu Bakar As-Siddiq kepada putrinya Aisyah, semoga Allah meridhoinya, marah. Ditonjok itu, menyusahkan banyak orang. Lihat ini, orang-orang mencari perhiasan, kamu gak punya air, gak punya apa. Akhirnya dia macam, akan turun ayat yang terkait dengan masalah itu. Sehingga saya masalah tayamum. Karena gak ketemu sudah, ayo sudah selesai sholat segala macam berangkat. Begitu ontanya naik, ternyata perhiasannya diinjek sama onta tadi. Ketemu barakah. Dan ini semuanya berbahagia. Sisi barokahnya apa? Justru dengan peristiwa itu muncul syariat dalam Islam yang memberi kemudahan kepada kaum muslimin ketika tidak ada air bisa tayamum. Itu dilakukan pada seorang rawi. Ini bukan barokah pertama kali pada perhatian lu, ya. Sekian kali kamu membuat barokah untuk kaum muslimin. Padahal sumber masalah kan di Aisyah kan. Tapi ada hikmah di balik itu. Itu namanya keberkahan. Orangnya barokah. Dan barokahnya bukan dari dia, dari Allah Azza wa Jalla. Orangnya manusia biasa, ya salah, ya iya, dosa. Orangnya manusia biasa. Tapi Allah takdirkan melalui orang tadi tersebar kebaikan-kebaikan yang cukup banyak untuk sekitarnya, untuk kaum muslim. Dimanapun orang ini berada, selalu menebar kebaikan. Orangnya barokah. Difahami? Itu contoh konkretnya. Nah, yang ditanyakan yang ketiga nih, bagaimana cara merincinya Ustaz untuk makhluk hidup contoh lembu Ustaz? Dia maunya lembunya barokah gitu loh. Nah, gimana kalau lembunya ini barokah Ustaz? Masya Allah. Lembunya antum ini mendatangkan kebaikan untuk antum. Masya Allah, antum mudah ngurusi lembu ini. Nggak rewel, enak segala macam. Terus beranak pinak terus. Hah? Beranak lagi. Antum dapat anaknya kan? Beranak lagi. Anaknya ini, Masya Allah, sehat-sehat semua. Bagus, beranak lagi. Masya Allah. Antum mengalami kemudahan yang luar biasa. Ngurusi lembu. Dari satu lembu, sekarang antum memiliki satu lembah lembu. Contoh konkret, berarti lembunya barokah. Bukan dari kamu, bukan dari zatnya lembu. Dari Allah Azza wa Jalla melalui lembu tadi. Namanya Baqaratun Mubarakah. Sapi al-barokah. Gitu ya. Yang penting jangan kemudian mengadukan lembunya ini. Jangan disembelih lembunya itu. Lembunya barokah. Enggak. Normal saja gitu loh. Normal saja. Lembu ya lembu. Mau disembelih boleh. Mau dijual juga boleh. Difahami. Ingat kebaikannya dari Allah Azza wa Jalla. Allah beri kemudahan kepada kamu, rezekinya, kelapangannya, kemanfaatannya, segala macam yang luar biasa. Bukan dari skillnya, dari Allah Azza. Ada lembu ini, masih sekarang, barokah ya. Sehalaman ini lembu saya semua. Barokah. Ngerti nih, cari barokahnya kemana? Kepada Allah, tabarakallah. Ya Allah, berikan keberkahan kepadaku, untukku, pada diriku, pada istriku, pada anak-anakku, pada harta bendaku, pada lembuku. Ketika Allah makbulkan, Masya Allah, antum keluarganya mawadah sakinah warahmah. Antum kemanapun membawa kebaikan. Anak antum kemanapun membawa kebaikan. Keluarganya antum kemanapun membawa kebaikan. Lembunya antum membawa barokah. Ngerti nggih? Wallahu a'lamu bissawab. Saya beli sebuah barang dengan cara COD dengan harga Rp50.000. Namun setelah kurir mengantar barang tersebut, kurir meminta biaya tambahan sebesar Rp10.000 dengan alasan biaya penanganan, boleh atau tidak. Ini dicek di regulasi COD-nya. Jadi sekarang ini semua dirinci. Jika ini ceritanya orang yang order ya, bukan saya pelakunya. Nah, ketika ada order online, ada rincian nih, harga barang sekian, ongkir sekian, biaya penanganan sekian. Itu regulasi namanya. Kalau ada, labas. Kalau tidak ada, kurirnya yang malah antum. Mohon maaf Pak, di regulasi COD tidak ada. Mohon maaf, Anda kurir digaji, dibayar oleh mereka. Minta kepada mereka, kalau sama saya sudah membayar kepada pihak perusahaan antum Rp50.000. Gitu ya. Tapi kalau ada keterangan regulasinya, biaya penanganan Rp10.000 serahkan pada kurir kami. Ya, kasihkan nama kurir. Atau mengerti langsung. Datang atau tidak dapat uang. Ini Pak, paket dengan COD. Assalamualaikum. Pak Fulan, ya betul rumah saya. Ini uangnya, ini biaya penanganannya. Itu udah ngerti. Dan itu boleh. Itu diperbolehkan baru keluar itu. Ada biaya penanganan, biaya packing, segala macam. Dan sekarang, gak tahu siapa yang memunculkan pertama, akhirnya merembet kemana-mana sekarang ini. Sampai yang offline pun ada biaya penanganan. Anda belum pernah ngalami ya? Anda baru ngerti beberapa hari lalu sebelum saya kemari. Saya ke Gresik Kota, di GKB situ. Sama keluarga minta beli bakso. Bakso Sultan, GKB. Nama baksonya adalah Bakso Sultan. Order kan? Order yang diinginkan, dikasihkan langsung bayar di tempat. Sekian, tidak bayar. Anda lihat, tak rinci, ini sekian. Loh, kok ada ya biaya penanganannya? Biaya penangannya nggak besar sih, 1.000 berapa gitu. Ini kok ikut ikutan dengan online, ini padahal offline. Ini karyawan-karyawannya karena digaji sama mereka, urusi kita orang pelanggan. Ada biaya penanganan. Jadi kita dikasih beban, minta bantuan dari kita sekian rupiah untuk gaji karyawannya itu. Ya kan antum ikhlas ya nggak ada masalah, gimana lagi antum beli di situ. Hairan insya Allah. Artinya kok merembet ke dunia offline gitu loh. Kalau online mungkin lah. Tidak tahu siapa yang memulai ini ada biaya-biaya penanganan seperti ini. Tidak tahu saya. Ada yang tahu? Tahu nggak tahu nggak ada masalah ya. Insya Allah. Masya Allah. Tidak apa, tidak apa. Masih ada waktu pada asr kan ya. Kalau masih banyak ya pada asr, teruskanlah kita yang jawabnya. Apakah bonus seperti voucher gratis ongkir, voucher cashback, apabila kita menggunakan ShopeePay, tidak boleh diambil? Tidak boleh. ShopeePay kan anda perlu deposit terlebih dahulu. Barakalawikum. Jangan diambil. Barakalawikum. Kalau yang manual lah bas. Apakah sistem undi cabut nomor dalam perkara arisan? Di sini disebut dengan jula-jula, gitu ya? Itu jula-jula ya. Apakah dilarang? Biasanya dilaksanakan untuk menentukan siapa yang dapat tarikan dalam arisan tersebut. Apakah tidak terbalas? Terkait dengan arisannya, itu ada yang boleh atau tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah apabila dalam arisan tadi jumlah yang kita setorkan sama dengan jumlah yang kita dapatkan. Dipahami? Satu nomor misalkan 100.000. Mau ikut berapa silakan. Setelah dihitung semua ada 100 nomor. 100.000 dikalikan 100 sama dengan 10 juta. Diundi misalkan tiap pekan. Gitu ya. Diperbolehkan kalau yang kita setorkan itu nanti total semuanya 10 juta. Kita ikut satu, kita bayar sampai 100 kali 10 juta. Dan uang yang kita dapatkan juga 10 juta. Nggak ada potongan, nggak ada yang lainnya. Hamdum, ini boleh. Itu pun ala roji. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ini ala roji. Difahami ya? Tapi kalau ada potongannya, misalkan nomor pertama untuk brokernya. Jadi nanti ketemunya antum itu, berapa ya? Ketemunya bayarnya 10 juta 100. dapatnya cuma 10 juta. Karena nomor pertama untuk brokernya. Begitu nomor pertama keluar, langsung untuk brokernya dapat 10 juta. Adalah ya, Jus. Paham ya? 100 ribunya itu nggak beres. Dipahami ya? Terkait dengan yang pertama tadi, ketika arisan yang diperbolehkan al-sahih tadi, maka bebas antum mau cara diundi, cabut nomor, mau di dari awal dikeluarkan satu persatu, diurut nomor satu siapa, dua sampai, nggak ada masalah, bebas. Itu cuma teknis di dalam urusan menentukan siapa yang dapat uang tarikan barokah. Paham ya? Kalau kepengennya deg-deg ser begitu, biar aja. Setiap kali ketemu baru dikocok. Dijula-jula. Keluar Fulan. Wah, Pak Fulan. Siapa? Hah, udah. Maka berikutnya kocok lagi. Pak Fulan dapat. Itu kalau bicara penasaran itu benar. Nah, enggak ada masalah. Itu bukan undian berhadiah. Itu teknis untuk mengambil nomor saja. Difahami ya? Atau dari mulai awal dikeluarkan semua, nomor satu fulan tulis, dua fulan, seratus fulan, udah antum tinggal nunggu aja bagiannya antum. Saya nomor sekian ya, jadi saya pekan depan dapat. Ada masalah. Bagaimana? Kalau itu uang jasa, dia ngambili, itu gak ada masalah, gak bakal besar. Paling uang capek lah ini Pak, dikasih 50 ribu, makan, minum, kan. Beli mie Aceh sama sistrom Belanda, kan. Lumayan kan, 50 ribu masih kembali. Tidak masalah itu uang jasa dia narikin nanti itu. Tapi ini enggak, dari awal dapat satu nomor. Nomor satu untuk kolektornya atau brokernya, tidak perlu. 10 juta dapatnya itu. Sama dengan antum menyerahkan 10 juta 10 juta 100 ribu, antum hanya mendapatkan 10 juta saja. Tidak sama adalah itu. Terkait yang pihak dua-dua mengatakan bahwasannya dipotong itu kan gimana? Misalnya ini ada uang bukunya kata ini 25 ribu, kalau uang buku sekali aja. Masa setiap anu uang buku? Ya pasti bukan uang buku lah, uang capek. Dia kan yang nariki-nariki yang ngumpul-ngumpulkan. Tapi enggak masalah dikasih 25 ribu. Tadi saya kasih 50 ribu loh. Ada cuma 25 ribu. Nah, sedikit enggak banyak. Itu uang capek namanya. Ya, tidak terlalu. Artinya di luar tadi, di luar pembahasan premi sama klaimnya tadi. Nah ini, oh mohon nasihatnya Ustaz kepada para santri yang dengan sengaja berkeinginan memiliki HP Android, dan yang lebih disayangkan lagi para orang tuanya malah mendukung proses pembelian HP Android. Gimana Ustaz? Nah itu. Ini diantara satu muskilah terbesar di zaman sekarang ini dalam dunia tarbiyah dan pendidikan. Kita sih nggak nyalakan HP-nya, nggak nyalakan Android-nya ya. Itu kan multifungsi. Tapi kondisi real, kondisi yang nyata yang ada dalam tarbiyah dan apa namanya pendidikan kita saat ini. Ketika seorang santri pegang HP Android ambiar, rusak, kacau. Dunia tarbiyah beda dengan dunia di luar tarbiyah. Dunia tarbiyah itu ketat. Ada aturan dan segala macam supaya santri itu maksimal dalam melakukan ini. Kemunduran dalam menghafal saja itu dalam permasalahan. Nah gitu kan, itu dunia tarbiyah. Di luar sana orang gak menghafal gak ada masalah. Tapi di kalangan pesantren, pendidikan, tarbiyah Islam, ada program Hifdzul Quran, menghafal Quran. Ini anak santri yang biasanya dalam setahun 10 juz, satu tahun cuma 3 juz. Itu kemunduran. Itu jangan permasalahan. Detek-detek tahu sebabnya. Kenapa ini? Pegang Android. Pondok melarang, bukan ketika di pondok. Yang jadi masalah ketika di rumah. Di pondok ketat aturannya, gak boleh pegang ini. Di rumah, sama orang tuanya dilepas. Des. Ya sudah, yang semestinya anak ini merojak Al-Qurannya, mempertahankan 10 juznya, tahun ke depan nambah 10 juz lagi, tahun ke depan hafidul Qur'an, akhirnya 10 juz merosot, tinggal 3 juz. Kenapa Android? Hati-hati loh. Cok melungu. Cok melungu juga. Ya? Itu kan jadi masalah. Dari pihak pesantren, kenapa ini anak? Sudah setahun di sini 10 juz, begitu tahun berikutnya dicek hafalannya 3 juz. Ada apa ini? Itu sudah muskiah dunia pendidikan. Gitu ya. Nah, mungkin dibiarkan. Dibiarkan lagi tahu-tahu tahun keduanya enggak nambah-nambah. Tahu-tahu malas dia menghafal Quran. Iyalah, ini HP, ini Quran. Pegang HP lupa Qurannya. Pegang Quran lupa HP-nya. Kadang pegang Quran HP-nya meronta-ronta pengen dipegang. Barakallahu. Sehingga orang tua di sini barakallahu fikum, tolonglah ada interaksi yang bagus, tahun yang baik dengan pihak-pihak pesantren, pihak pendidikan, dan semua itu untuk kebaikan putra-putri Anda. Ketika mereka masih kecil, masih belum bisa menggunakan smartphone dengan sebaik-baiknya, jangan difasilitasi itu. Semangati mereka untuk himmah aliyah sebagaimana kaum salaf itu tadi. Diajari menderita mereka dalam talabul ilmi, tapi jangan dilepas, tetap diawasi. Sampai kepada anak antum supaya berjuang, antum berjuang, berkorban. Kamu rasakan nikmatnya ilmu dengan perjuangan cari ilmu. Yang ini nanti kalau sudah menikah baru kamu kasih itu. Semoga dia sudah dewasa, sudah besar, sudah bisa memanfaatkan dengan sebaik untuk komunikasi. Kadang juga nggak dikasih sama antum, udah menikah dia udah beli sendiri. Kalau udah beli sendiri, loh, kok udah punya kamu? Iya, dari mertua. Ya akhir mertua ini, bapaknya nggak pernah belikan, mertuanya yang ngasih. Tapi khair, kamu sudah punya keluarga, semoga kamu bisa sama keluarga kamu bisa memanfaatkan semapun dan sebaiknya. Kan gitu ya? Gitu ya? Enak ya? Enak ya? Lalu jangan terpana dengan yang lain yang temanku punya ini gitu. Apa mereknya nak? Apa nama mereknya? Enggak tahu ini. Hah? Kalau saya masih pecinta Samsung ya. Hah? Samsung kan? Samsung anu bi. Itu masih kuna itu. Kalau mau lebih dikasih yang Samsung yang terbaru. Wah, ini kacau orang tuanya nih. Jangan dikasih terlebih-lebih fasilitas seperti ini. Biarkan mereka talabul ilmi menjadi pengganti-pengganti dan penerus-penerus para doa ilallah di masa akan datang. Barakallah. Gitu ya. Nah, iya, semangat. Antum punya Android pegang HP, enggak jadi ulama. Antum belajar ilmu jadi ulama. Dan itu memuliakan kamu, keluarga kamu, dan bahagia dunia. Anak sekarang ini lebih canggih daripada orang tuanya. Orang tuanya pegang HP-nya Android terbaru, tapi enggak bisa mengoperasikannya. Diketawain sama anak-anaknya. Anak-anak dikasih HP jadul, bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semua game yang di dalamnya dikeluarkan semua sama dia. Ini ngapain ya? Wah, asik banget. Apa nak? Nggak. Tengok. Loh, kok game? Iya tapi ini gamenya bahaya dalamnya ini. Ya game sekelas game-game yang belum Android. Itu kan sudah merusak anak itu. Nak, ayo makan dulu pak. Tunggu sebentar. Menyelesaikan gamenya. Nah, ayo makan. Nah, betul. Kamu lagi ngapain sih? Dar. Gitu. Takut. Ngapain kamu teriak-teriak? Main game. Ini kacau kamu ini. Lupa sholat, lupa makan, lupa taklim. Menurut saya, kamu jangan jadi generasi game. Ya, generasi yang berilmu. Yang dicari itu bukan grammar. yang diharapkan itu ulama-ulama. Barakallahu. Allah musta'an. Kalau bicara yang di luar sana mengerikan. Difasilitasi dan segala macamnya. Begitu anak yang main game, tanya orang tuanya, kamu musta'an mana game itu? Gini-gini, abimu sudah level sekian. Oh gitu ya, Bi? Wah, udah, ngejar lagi. Para bapaknya ngasih contoh. Bangga ketika anaknya gamer gitu. Jago main game, dialihkan. Nah, supaya manfaat. Game yang ini, banyak itu hadiahnya. Apa yang mengandung cuan-cuan main game itu? Hah? Apa itu? Jangan pura-pura gak tahu lah. Anda lupa namanya apa. Game tapi bisa menghasilkan uang. Setahu saya orang Indonesia itu juara se-Asia itu. Apa namanya lupa saya. Itu menghasilkan uang itu. Artinya begitu dia menang itu miliaran, miliaran. Harga itu. Dan Allah musta'an sekarang ini yang begitu-begitu dinaikkan di tengah-tengah masyarakat nih. Model-model anak milenial yang masya Allah gitu. La haula wa la quwwata illa billah. Gitu ya, anak salafin yang seperti itu. Lulu. Kok jadi seperti ini ya? Apakah merindukan, memikirkan yang bukan mahram termasuk berzina? Ya jangan. Boleh ya. Bahaya ini harus segera diobati, segera menikah. Ini penyakit syahwat. Namanya penyakit iskun. Kena asyik masuk ini bahaya, susah pengobatannya. Udah, kalau memang dia masih lajang, kamu masih lajang, kamu senang sama dia, melamar dia sama orang tuanya. Nikahi dia langsung. Nanti dia solehah. Nah, ini bukan siapa-siapa. Dipikirkan pernah dulu ketika masa kecil main bersama segala macam. Waktu udah lama merantau, udah usia besar, udah 20 tahun. Siapa itu ya? Gitu. Tanya ke teman kau dulu itu, teman masa kecil kamu itu. Oh iya. Cantik kali. Itu dipikir-pikir menerawak. Cantiknya, ya Allah. Makan, gak mau makan. Minum, gak mau minum. Makan sambil ngelamun gini. Kamu kena penyakit syahwat, penyakit isyuk itu bahaya. Susah pengobatannya. Caranya segera menikah. Kalau dia orang yang soleh, anak baik-baik, lamar ke orang tuanya langsung. Sudah. Kalau tidak, sudah. Tinggalkan cari perempuan yang soleh. Itu solusi untuk menghilangkan penyakit al-isyuk wa syahwa. Hati-hati ya. Bagaimana cara menghilangkan tiga seperti itu? Nikah. Ta'awud billah. Jangan pikir dia. Kalau misalkan dia bukan perempuan yang soleh. Nikah segera dengan perempuan soleh. Jangan dipelihara. Ini kalau sudah dibiarkan. Tambah lama tambah kayak orang sinting orangnya. Apaan saya bahasa kasar ya? Tahu kamu istilah Laila Majnun? Majnun Laila di zaman dahulu itu. Penggila si Laila. Ini orang sangat gila betul, gila sangat cinta dan mendapatkan si Laila. Cinta sebelah tangan gimana maksudnya? Bertemu sebelah tangan. Apa sih katanya? Dianya senang sama si Laila. Laila gak suka sama dia. Tadi cuma memikirkan, membayangkan, merindukan gitu. Dibiarkan sama dia. Gila dia. Dikatakan Majnun. Gila dia. Satu bayangkan. Si Laila di balik rumah sana. Temboknya dia peluk-peluk gini. Seakan-akan dia ngelus-ngelus si Laila tadi. Ya senting dia. Itu ketika dibiarkan bisa gila dia. Maka dikatakan Majnun. Jangan dibiarkan. Ini perkara yang diharamkan oleh Islam. Tinggalkan ta'awud, segera menikah. Segera menikah. Wallahul musta'an. Ini serba pertanyaan gitu. Jadi gak tegang urusi bisnis terus ya. Ada yang gila-gila kayak gitu. Wallahul musta'an. Penyakitnya yang bikin gila. Jam berapa nih zuhurnya? Hah? Jam berapa zuhurnya? Belum bunyi HP saya. Cukup persiapan zuhur atau sholat azan? Persiapan dulu aja ya. Nanti yang ini insya Allah batul asar. Pada asar ada tausiah sedikit langsung dan diteruskan dengan membaca soal yang belum selesai. Ngerti nggih? Persiapan dulu nggih. Nah, sementara cukup. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.